Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri hasatuh fa inna kulla muhsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Umar bin Khattab dan juga para khotbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk tafaqquh fiddin di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di Masjid Shodiqul Amin. Naam, barakallahu fikum. Yang tentunya kita berkumpul untuk tafaqquh fiddin, dan tafaqquh fiddin kita melanjutkan pembahasan kita mempelajari kitab fikih 6. Dan kitab yang kita pelajari pada kesempatan sebelumnya adalah Fiqhul Muyassar. Barakallahu fikum. 6. Dan pada kesempatan kita sore hari ini yang sempat libur beberapa waktu ya, terutama para penteri 6 dan juga ada Ami juga 6, kami ucapkan kepada yang baru-baru ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. 6 antum tahun ini menjadi salah satu dari keluarga besar Ma'had Al-Faruq Pernasidi. 6 Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, membuka pintu-pintu kebaikan, rahmat, ampunan dan lain sebagainya kepada antum semua, para tolabah secara khusus dan secara umum kepada ikhwah jamaah Masjid Shodiqul Amin. Ikhwan fiddin wa tolabah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung melanjutkan apa yang sempat terhenti dari pelajaran kita yang telah lalu. Pada pelajaran yang lalu kita terhenti di bab ketiga ya, dari kitab Fiqhul Muyassar, terhenti di babu thalif fi mawaqiti sholat, tentang waktu-waktu sholat. Pada sore hari ini kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu babu rabi'u, bab yang keempat. Ahsannya setiap yang hadir memegang naskah meskipun fotokopian. Pernah pada kesempatan sebelumnya dibagikan ya, bagikan kemudian setelah itu ketinggalan di rumah. Kalau bisa diadakan lagi naskah-naskah tersebut, kemudian naskah ini dibagikan ketika taklim. Selesai taklim dikumpulkan lagi, sebatas untuk menyimak. Karena kalau dibagikan, dibawa pulang, kemudian ketriwal, naruh di mana, kemudian ketindih kitab yang lain, atau mungkin tertutup barang tertentu, sehingga ketika pas ta'lim dicari gak ketemu, atau memang antum lupa bawanya. Nah, alangkah baiknya kalau yang dimiliki itu bukan kitab. Kalau kitab seperti ini nih, kitab ini lebih baik lagi kalau antum punya kitab. Nah, dan tidak rugi kalau kita itu beli kitab ya. Insyaallah Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, jika belum ada kemudahan beli kitab, maka fotokopi. Nanti fotokopi ini dibuka, dibaca, disimak ketika taklim, dan dikembalikan di ruang pengurus ketika selesai taklim. Nah, ketika taklim berikutnya pekan-pekan mendatang dibuka lagi. Nah, ya semoga itu bisa dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Antum tahu golongan-golongan firqah yang dikatakan begini begitu ya, atau menyimpang. Banyak di antara mereka sangat semangat dengan ngaji kitab. Punya kitab ini, punya kitab itu, bahkan model kajian mereka adalah baca kitab bundul, mangkul dari ustadznya, dari kitab yang dipelajari, seperti firqah LDII. Itu kalau antum lihat mereka ngaji itu yang baru-baru juga pegang bukunya. Bahkan mereka nyoret-nyoret buku tersebut, menerjemahkan. Nah, dan juga firqah-firqah yang lain. Nah, kita jangan kalah dengan mereka dari sisi semangat untuk menulis, memahami bahasa Arab, memahami isi kitab dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, babu rabi'u, bab yang keempat, fi syuruti sholati wa arkaniha wa adillati dzalik wa hukmu wa hukmi tarikiha. Nah, tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, dan dalil-dalil tentang itu, yaitu tentang syarat sholat, rukunnya, dan hukum orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, barakallahu fikum. Qala wa fihi masailu, pada bab ini terdapat beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi adadi sholawatil maktubah, jumlah sholat wajib. Jumlah sholat wajib. Qala adadu sholawatil maktubati khomsun, jumlah sholat wajib ada 5. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama, 5. Yang lainnya berpendapat lebih dari 5, seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat kusub, ada yang mengatakan wajib. Qala wahiyal fajru wal dhuhru wal asru wal maghribu wal isya'u, yaitu sholat fajar, duhur, asar, maghrib dan isya. Nah, disebutkan dimulai dari fajar di sini. Sebagian ulama menyebutkan mulai dari duhur, kemudian asar. Dan penyebutan yang pertama dengan sholat fajar lebih baik. Nah, kenapa? Karena itu sholat awal nahar. Kemudian yang kedua, karena ketika diawali dengan fajar, maka asar, sholat asar berada di tengah. Fajar yang pertama, duhur yang kedua, asar yang ketiga, maghrib yang keempat, isya yang kelima. Nah, dengan begitu sholat asar berada di tengah, sehingga layak sebagai sholatul wusta, sholat yang pertengahan. Sebagaimana pendapat yang kuat menyebutkan bahwasanya sholat asar adalah sholatul wusta. Qala wa hiya mujma'un 'alaiha, dan ini perkara yang disepakati. Nah, perkara yang disepakati yaitu apa? Bahwasanya 5 sholat ini adalah sholat wajib. Sholat fajar, duhur, asar, maghrib, isya. Adapun sholat yang lain seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat kusub, maka itu ulama berselisih. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Nah, ada yang berpendapat fardu kifayah. Nah, yang disepakati ini, lima salat ini. Qala wa qad dalla ala dzalika, kecuali Jumat. Jumat sepakat ulama sebagai salat wajib karena menggantikan zuhur. Wa qad dalla ala dzalika hadits Thalhata ibni Ubaidillah. Dan ini ditunjukkan oleh hadis Thalha bin Ubaidillah. Anna a'rabiyan qal, bahwasanya sang Arab Badui, orang Arab pedesaan atau pedalaman berkata, ya Rasulullah, mada faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepadaku, atasku dari sholat, yaitu sholat apa yang wajib aku kerjakan. Qala, beliau menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wa laila, yaitu salat lima waktu sehari semalam. Al hadis sampai akhir hadis. Kalau hadis Anas radhiyallahu an, dan juga dalil lainnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, fi qisati rajuli min ahlil badiyah, tentang cerita seorang laki-laki dari pedalaman, orang desa. Wa qauluhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan laki-laki tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna 'alaina khamsu salawatin fi yaumina wa lailatina, bahwasanya utusanmu menyangka atau meyakini bahwasanya kami wajib salat lima waktu sehari dalam sehari semalam. Qala, maka Rasul menjawab, shadaq, benar. Al hadis sampai akhir hadis. 6. Ini masalah yang pertama, pembahasan yang pertama, yaitu apa? Tentang jumlah sholat yang wajib. 6. Ada berapa jumlah sholat yang wajib yang disepakati oleh para ulama? Ada 5. Itu sholat fajar, duhur, asar, maghrib, dan isya. Qala mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, ala man tajib, atas siapa sholat itu wajib, atau kepada siapa sholat itu diwajibkan. Qala tajibu 'alal muslimil baligil 'aqil, wajib atas orang Islam yang balig dan berakal. Ghairul haidi wan nufasa, yang tidak haid, tidak sedang nifas. Nah, jika dia itu wanita, maka wanita ini tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Muslim baik, muslim balig berakal, disebut dengan mukallaf. Disebut dengan apa? Mukallaf. Wajib sholat atas mukallaf, yaitu muslim balig dan berakal. Nah, terkecualikan dari syarat muslim, maka dia yaitu orang kafir. Terkecualikan dari balig, yaitu yang belum balig, tidak wajib mengerjakan sholat namun diperintah, nanti akan disebutkan. Dan terkecualikan dari yang berakal adalah orang yang tidak berakal, seperti orang pikun, orang gila. Khairul haidi wan nufasa, yang sedang tidak haid dan nifas. Artinya wanita yang haid dan nifas tidak diperintahkan untuk sholat. Qala wa yu'maru biha as-sabiyyu idza balagha sab'a sinin, dan anak kecil diperintah untuk mengerjakan sholat jika sudah sampai 7 tahun. Nah, tadi disebutkan balig, wajibnya kepada yang balig. Nah, bagaimana dengan yang belum balig? Yang belum balig, ini pembahasannya. Jika sudah sampai 7 tahun, maka diperintah untuk mengerjakan sholat. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan anak ini yang belum balig ini, jika sudah mencapai umur 10 tahun, maka ia dipukul. Maksudnya apa? Dipukul kalau tidak mau mengerjakan sholat. Kalau masih usia 7 tahun, kurang dari 10, maka sekedar diperintah, belum dikerasi. Namun ketika sudah 10 tahun, maka dikerasi. Perintahnya ada penekanan. Yaitu apa? Jika tidak mau mengerjakan, bisa dipukul. Dan pemukulan di sini tidak sampai melukai, sebagaimana nih yang dijelaskan oleh para ulama. Tujuannya apa? Memukul untuk mendidik agar mau sholat, agar ketika balik anak tersebut sudah terbiasa mengerjakan sholat sehingga tidak berat untuk mengerjakan sholat ketika baliknya. Kalau li hadis, karena hadis, nah dalil tentang perkara di atas Muslim balik berakal, apa dalilnya? Hadis rufi al qalamu an salasa, pena diangkat dari tiga golongan. Maksudnya tidak ditulis penulisan dosa dan pahala dari tiga golongan ini. Siapa itu? Fadzakara minha, disebutkan tiga ini, yaitu wa an sobiyi hatta yahtalim. Nah, disebutkan satu dari tiga itu adalah dan dari anak kecil sampai dia balik. Walikolihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati lisab'in, perintahlah anak-anak kalian mengerjakan sholat, perintahkan mereka mengerjakan sholat lisab'in, ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin, dan pukullah mereka tatkala mereka berusia 10 tahun, yaitu ketika tidak mau mengerjakan sholat. Wa fariqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan ranjang tidur mereka ketika berusia 10 tahun. Nah, barakallahu fikum. Nah, syarat muslim balig dan berakal ini syarat pada semua ibadah ya. Syarat pada semua ibadah disyaratkan muslim balig dan berakal. Nah, kecuali haji dan umrah, sah dikerjakan dari anak yang belum balig, dari anak kecil bahkan yang masih dalam gendongan, karena datang hadis tentang perkara tersebut. Kalau masalah tu salih satu, pembahasan yang ketiga, fi syurutiha. Nah, pembahasan yang ketiga tentang syarat-syarat sholat. Wa syurutuha tis'atun, syarat sholat ada 9. Syarat sholat ada 9. Nah, asyartu artinya al-alamatu, artinya tanda. Syarat itu tanda. Secara bahasa artinya tanda. Nah, secara istilah, istilah ulama ahlul usul, usuliyin, syarat itu ma yalzamu min adamihil adamu wa la yalzamu min wujudihil wujud. Syarat itu adalah ketidakadaannya menjadikan tidak sahnya ibadah. Ketidakadaannya menjadikan tidak sahnya ibadah, dan keberadaannya, adanya syarat tidak melazimkan adanya ibadah tersebut. Atau dengan, atau karena kita membahas sholat, berarti syarat yaitu ketidakadaannya maka menjadikan tidak sahnya sholat, dan adanya tidak melazimkan adanya sholat. Itu syarat menurut pengertian ulama ahlul usul atau usulihin. Contohnya apa syarat sholat? Contohnya wudhu, toharo. Nah, ketidak adaan toharo kepada seseorang, artinya seseorang tidak memiliki wudhu, seseorang tidak memiliki wudhu, maka ketika ia mengerjakan sholat, enggak sah sholatnya. Nah, berarti ketidakadaannya menjadikan syarat sholat tidak sah. Gitu ya. Dan keberadaannya syarat tidak melazimkan harus sholat. Orang memiliki wudhu, berwudhu, apakah dia harus sholat? Nah, tidak harus, karena bisa jadi dia wudhu untuk baca Quran, wudhu untuk tawaf, atau memang dia ingin menjaga dirinya supaya selalu punya wudhu. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan pembahasan kita ini tentang syarat, kemudian berikutnya rukun. Nanti dalam pembahasan rinciannya ada yang namanya kewajiban sholat, kemudian ada juga sunah-sunah sholat, gitu ya. Nah, maka di sini perlu dipahami secara garis besar sebelum masuk ke perincian, bahwa syarat sholat, rukun sholat, kewajiban sholat, tiga perkara ini adalah semuanya wajib hukumnya. Syarat sholat, rukun sholat, kewajiban sholat, semuanya hukumnya wajib. Nah, lalu kenapa ada istilah ini syarat sholat, rukun sholat, kewajiban sholat? Nah, karena adanya konsekuensi berkaitan dengan hukum, nah, karena berkaitan dengan amalan pelaksanaan dan konsekuensi hukum. Nah, karena berkaitan dengan amalan pelaksanaan dan konsekuensi hukum, maka dibedakan ada kewajiban yang namanya kewajiban syarat sholat, ada kewajiban yang namanya kewajiban rukun sholat, ada juga kewajiban yang namanya kewajiban sholat. Nah, apa perbedaannya? Secara ringkas perbedaannya, dan nanti juga akan disebutkan. Nah, di kitab ini akan disebutkan ya, namun dengan bahasa yang berbeda menyebutkannya. Kita sebutkan dengan bahasa yang ringan. Perbedaannya, kalau syarat itu kewajiban yang harus ada sebelum ibadah dikerjakan. Syarat sholat adalah kewajiban-kewajiban yang harus ada sebelum ibadah sholat itu dikerjakan. Dan kewajiban ini harus terus ada sampai selesainya sholat. Seperti wudu, harus ada sebelum orang mengerjakan sholat. Menutup aurat, termasuk syarat sholat, harus dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan sholat. Nah, seperti apa? Menjauhi najis, baik pada badannya, pakaiannya, tempat sholatnya, itu harus ada, harus dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat sampai sholat itu berakhir. Nah, ini. Adapun rukun, maka kaitannya dengan kewajiban yang dilaksanakan ketika proses sholat, ketika sedang melaksanakan sholat, itu rukun. Seperti takbiratul ihram rukun. Nah, kemudian berdiri. Nah, pada rakaat pertama untuk membaca Al-Fatihah. Nah, dan membaca Al-Fatihah itu sendiri rukun. Ya. Kemudian rukuk rukun, iktidal rukun, sujud rukun. Nah, ini rukun. Ini pelaksanaannya pada waktu ibadah itu dilaksanakan. Rukun ini apa? Ada dilaksanakan ketika ibadah itu sedang terjadi dilaksanakan. Nah, kewajiban, demikian kewajiban dan rukun hampir sama, dikerjakan ketika pelaksanaan ibadah itu berlangsung. Hanya saja dari sisi konsekuensi ada perbedaan antara syarat sholat, rukun sholat, dan kewajiban sholat. Dari sisi konsekuensi ada perbedaan. Syarat sholat dan rukun sholat, kalau gak dikerjakan maka sholat tidak akan sah, harus diulang, baik dalam keadaan dia itu ingat ataupun lupa. Sholat tanpa wudhu, lupa, lalu ingat, oh tadi saya sholat tanpa wudhu, maka harus mengulang sholatnya, tidak sah. Itu syarat sholat tadi, gak dikerjakan ya. Sholat tanpa membaca Al-Fatihah, nah, tidak sah rakaat yang tidak membaca Al-Fatihah tadi. Maka apa? Rakaat tersebut tidak dianggap. Kalau tadi sholat tanpa wudhu, selesai sholat semuanya rakaatnya gak dianggap. Namun ketika syarat yang dilanggar rukun, seperti misalkan tidak membaca Al-Fatihah, ingatnya di rakaat kedua, tadi saya rakaat pertama gak baca Al-Fatihah, maka rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama. Rakaat pertama tadi batal. Nah, rakaat kedua berubah menjadi rakaat pertama. Nah itu, tadi saya rakaat kedua kok lupa, enggak rukuk, langsung sujud sampai ingetin rakaat kedua. Ya udah, rakaat kedua jadi rakaat pertama karena ada rukun enggak dikerjakan tadi. Dan sudah rukunnya tertinggal dua rukun, enggak bisa kembali, terlalu jauh kembalinya. Nah, barakallahu fikum. Lah itu konsekuensinya ketika syarat atau rukun itu dilanggar, menjadikan tidak sahnya ibadah. Gitu ya. Bisa mengulang ibadah itu sendiri, seperti tidak mengerjakan wudhu, baik ingat ataupun lupa, maka sholatnya tidak sah, harus mengulang sholatnya. Rukun, tidak mengerjakan rukun, tidak membaca Al-Fatihah sampai selesai sholat, maka sholatnya diulang. Nah, kenapa? Karena ada rukun yang tidak dikerjakan, baik dia ingat ataupun lupa ataupun sengaja. Kalau sengaja jelas. Nah, adapun kewajiban, nah, jika tidak dikerjakan secara sengaja, sholatnya batal. Apalagi kalau syarat atau rukun ya, gak dikerjakan secara sengaja, ini jelas. Ini kewajiban. Gak dikerjakan secara sengaja, maka sholatnya batal, tidak sah. Namun jika tidak dikerjakan karena lupa, tidak mengerjakan kewajiban karena lupa, maka masih sah sholatnya, namun diperbaiki dengan sujud sahwi. Nah, disitulah fungsi dari sujud sahwi yang nanti ada, akan ada pembahasannya. Lupa tasyahud awal. Tasyahud awal ini kewajiban. Lupa tasyahud awal. Tasyahud awal ini adalah kewajiban sholat, bukan rukun. Sampai berdiri tegak, maka teruskan. Kalau sudah berdiri tegak, tidak mengerjakan tasyahud awal, maka apa yang dilakukan? Sebelum salam, sujud. Dua kali sujud disebut dengan sujud sahwi. Atau setelah salam, sujud. Dua kali sujud disebut dengan sujud sahwi. Lupa membaca dikir rukuk. Nah, dikir rukuk, satu kali dikir itu wajib. Lebih dari sekali sunnah hukumnya. Rukuk cuma diem aja, gak baca sama sekali, berarti gak mengerjakan kewajiban. Iya kan? Apa yang dilakukan? Ingatnya sudah sujud. Tadi saya rukuk lupa baca, terpikir apa, kemudian konsentrasinya ke apa yang dipikirkan ya. Sujud, nah, tadi saya lupa baca. Yaudah, lanjutkan sholatnya. Nanti ketika sudah salam, maka apa yang dilakukan? Sujud sahwi. Ini kalau sholat sendirian, kalau sholatnya dengan imam, diperbaiki oleh imam. Nah, artinya apa? Ketika sholat sendirian, ketika sholat dengan imam, kalau lupa ya udah ikut imam, imam salam ikut salam, tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini diantara perbedaannya ya, konsekuensi berkaitan dengan pelaksanaan dan konsekuensinya dengan mengerti apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu kewajiban. Termasuk juga ada di sana ada sunah-sunah sholat, seperti sunah sholat membaca ta'awud, nah, atau membaca lebih dari sekali untuk bacaan dikir ruku, bacaan dikir sujud, nah, atau sunah-sunah yang lain yang akan disebutkan. Ketika lupa gak dikerjakan, ya udah gak apa-apa, gak masalah. Bagaimana kalau sengaja? Nah, kalau sengajanya sekali waktu gak masalah, boleh, karena perkara sunah, boleh kerjakan, boleh enggak. Namun lebih utamanya dikerjakan, dengan catatan ketika tidak mengerjakannya bukan karena benci sunah. Ya, karena apa? Karena mungkin terburu-buru sehingga tidak mengerjakan sunahnya yang dikerjakan rukun syaratan wajibnya saja. Nah, ya tadi seperti apa? Baca Subhana Rabbiyal Azim cuma sekali, Subhana Rabbiyal A'la cuma sekali. Kenapa? Karena saya ingin sholat cepat, buru-buru, bukan karena benci sunah, bukan karena perkara-perkara lainnya. Maka nggak masalah, perkara sunah. Tidak ada konsekuensi sujud sahwi. Nah, ini berkaitan dengan apa? Kenapa kita mempelajari syarat sholat, rukun sholat, juga mempelajari tentang kewajibannya, sunah-sunahnya, kaitannya dengan pelaksanaan, kaitannya dengan konsekuensi-konsekuensi tadi. Sehingga hal-hal ini harus dihafal. Sebab ketika enggak melaksanakan, antum tahu konsekuensinya. Gitu kan? Nah, ada sebagian ikhwan ditanya, ada berapa syarat sholat? Diem, gak bisa jawab. Ada berapa rukun sholat? Diem. Apalagi suruh jelaskan. Nah, ini repotnya nih ketika dia diajak diskusi atau didebat oleh pihak lain, seperti oleh orang-orang yang sering dipermasalahkan lah, yang kita katakan ini menyimpang, ini salah. Nah, orang ini gak terima. Sini apa? Sebutkan syarat sholat, sebutan rukun sholat. Gak bisa nyebutkan, akhirnya kamu syarat sholat, rukun sholat aja gak hafal. Udah bilangin kita ini menyimpang, ini itu. Bagaimana sholatmu bisa benar kalau gak bisa membedakan mana syarat sholat, mana rukun sholat, kewajiban sholat. Nah, bisa dimengerti. Maka ini perkara yang kelihatannya sepele namun penting ya, kaitannya dengan baiknya ibadah kita, lurusnya ibadah kita, dan konsekuensi tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Qala mu'alif rahmatullah, wa syurutuha tis'atun. Syarat sholat ada 9. Yang pertama al-islam. Fala tasihhu min kafir libutlani amalihi. Tidak sah Sholat dikerjakan oleh orang kafir karena amalannya batil, amalannya sia-sia. Barakallahu fikum. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi. Sampai akhir ayatnya, tidak ada yang mencegah mereka itu dari diterima nafkah mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah. Nah, dan sangat banyak ayat atau hadis, hadis-hadis yang menunjukkan tentang tidak sahnya orang kafir dalam beramal. Maka apa yang kita beritahu, yang kita bimbing kepada mereka orang kafir yang sholat, kita katakan masuk Islam dulu, mengucapkan syahadatain, baca syahadatain, diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dimengerti apa artinya, lalu setelah itu silakan sholat. Atau sebelum itu, kalau dia tuh orang yang dewasa, mandi junub terlebih dahulu karena masuk Islam. Nah, lalu diperintah untuk sholat. Adapun dia langsung sholat, tidak sah sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Fala tasihhu min majnun, sholat tidak sah dikerjakan oleh orang gila, termasuk orang pikun. Li'adami taklifihi, karena dia bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Apa itu mukallaf? Balik berakal, muslim balik berakal. Nah, juga karena niat berkaitan dengan akal, gitu kan? Kalau enggak berakal enggak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan tergantung pada niat. Kalau dia enggak berakal, gimana punya niat? Nah, maka yang kedua ini syaratnya berakal. Di sana ada orang-orang yang bertanya, sebagian orang bertanya, ini orang tua saya atau nenek saya kadang pikun, kadang sehat. Wajib sholat apa enggak? Nah, maka jawabannya ketika sehat, ketika sadar, diperintah untuk sholat, diajak sholat, dituntun untuk sholat, atau dilayani untuk sholat. Nah, kalau sedang pikun, maka enggak. Kalau sedang pikunnya, maka enggak wajib. Nah, ini terjadi pada beberapa orang yang kadang pikun, kadang sadar, ya, orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, yang ketiga al-bulug, yang ketiga adalah balik. Fala tajibu ala sobiyi hatta yablugha, tidak wajib atas anak kecil sampai dia balik. Nah, apa ciri balik? Balik cirinya yang pertama mimpi basah. Jika sudah mimpi basah, maka balik. Mengerti mas mimpi basah mas? Mas siapa namanya? Mas siapa? Hah? Siapa? Tirmidzi, Mas Tirmidzi dari mana? Palembang. Pernah mimpi basah atau ngerti mimpi basah ya? Enggak, bukan pernah. Ngerti mimpi basah ya? Apa belum mengerti? Ngerti. Kadang-kadang anak-anak ikhwah atau baik banin atau banat, bahasa-bahasa seperti ini gak mengerti mereka. Mimpi basah, gak ngerti tentang haid, tapi gak ngerti haid. Bahkan ketika ada anak pondok yang kebingungan, loh kenapa keluar darah, saya bingung, sampai nangis. Adalah haid itu. Gak ngerti sebelumnya itu haid apa. Kenal. Nah, mungkin diantara yang banin juga gitu, tiba-tiba basah, kenapa ini? Nah, itu. Maka hal-hal seperti ini layak untuk disampaikan kepada mereka dengan secara sederhana. Apa itu mimpi basah, apa itu haid dan yang semisalnya. Agar ketika mereka mendapati hal itu, mereka sudah mengerti. Jangan sampai balik gak mengerti kalau dirinya balik. Nah, nanti rincian mimpi basah nanya ke Ami Ja'far ya, yang belum tahu mimpi basah. Japri ke beliau nanti. Nah, yaitu apa cirinya mimpi basah, atau ini pilihan berarti, keluar rambut di sekitar kemaluan. 6 atau berusia 15 tahun. 6 artinya bisa jadi ketika berusia 14 tahun belum mimpi basah, belum keluar rambut sekitar kemaluan, maka menunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah masuk 15 tahun berarti sudah balik. Kemudian untuk perempuan ditambah satu ciri, satu tanda lagi, yaitu haid. Untuk perempuan tambah satu ciri yaitu haid. Nah, meskipun usianya masih 9 tahun, 10 tahun, jika sudah haid maka perempuan itu sudah dikatakan baligha. Nah, fala tajibu ala sobi hatta yablug, tidak wajib sholat atas anak kecil sampai dia balig. Walakin yu'mar biha lisab'in, namun anak tersebut diperintah untuk mengerjakan sholat karena 7 tahun, maksudnya ketika berusia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li asrin, dan dipukul karena usia 10 tahun, yaitu dipukul kalau tidak mau mengerjakan sholat ketika berusia 10 tahun. Li hadis, karena hadis muru auladakum bi sholati li sab'in, perintahkan, perintahlah anak-anak kalian sholat ketika mereka berusia 7 tahun, sampai akhir hadis. Qala, yang ketiga, yang keempat, syarat yang keempat, at-taharo minal hadatsain ma'al qudra, yaitu taharo, suci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Enam, hadas besar seperti junub, mimpi basah, atau karena haid, karena nifas, itu hadas besar ya, karena hubungan badan suami istri, hubungan intim yang mengeluarkan mani atau yang memasukkan pistolnya meskipun tidak keluar mani, nah itu menjadikan dikatakan hadas besar meskipun tidak keluar maninya. Mani itu apa? Spermanya meskipun tidak keluar, tapi kalau sudah masuk maka wajib mandi besar. Nah, ma'al kudro, disertai dengan kudro, kemampuan. Toharo disertai dengan kemampuan. Artinya apa? Artinya jika tidak mampu berwudu, tidak mampu mandi besar karena ada penghalang tertentu, maka sholat tanpa wudu, tanpa toharo. Seperti apa? Seperti orang yang diikat. Diikat masuk waktu sholat. Nah, gimana? Bisa sholat apa enggak? Sholat dengan isyarat, dengan anggukan atau dengan semampu dia yang dia itu mengisyaratkan dulu dia itu sholat. Bagaimana wudhunya? Ya udah, sholat aja tanpa wudhu. Nah, barakallahu fikum. Ma'al kudroh, disertai dengan kemampuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis bin Umar, pada hadis Abdullah bin Umar, layaqbalullahu sholata bi ghairi tahur, bi ghairi tahurin, Allah SWT tidak menerima sholat tanpa bi ghairi tahurin, tanpa wudu. Nah, dan juga dalil-dalil lainnya, dalil-dalil lainnya juga menunjukkan tentang hal ini. Tentang apa? Tentang harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima, dukhulul waqti li sholatil muaqqatah, masuk waktu untuk sholat yang telah ditentukan waktunya. Masuk waktu untuk sholat-sholat yang telah ditentukan waktunya. Nah, telah lewat pembahasan ini pada bab sebelumnya, yaitu bab ketiga, pada bab fi mawaqiti sholat, bab waktu-waktu sholat. Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditetapkan bagi orang-orang beriman. Wali hadis Jibril, hina amma nabiya sallallahu alaihi wasallam bi sholawatil khoms, dan juga karena hadis Jibril, yaitu hadis yang menceritakan bahwasanya malaikat Jibril turun enam sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena hadis Jibril ketika beliau mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sholawatil khoms, untuk sholat yang lima waktu. Thumma qala, lalu Jibril berkata, ma baina hadainil waqtaini waqtun, di antara dua waktu ini adalah waktu untuk sholat. Maksudnya apa? Maksudnya akhir dan awal, awal dan akhir. Karena di waktu yang pertama Jibril mengimami sholat di awal waktu. Kemudian di waktu berikutnya Jibril alaihissalam mengimami sholat di akhir waktu. Nah, maka setelah itu disampaikan di antara dua waktu ini, awal dan akhir adalah waktu untuk sholat. Contoh misal waktu duhur, masuknya ketika zawal, ketika matahari tergelincir, condong ke arah tenggelamnya, itu arah barat. Meskipun sedikit saja tergelincir, maka sudah masuk waktu duhur. Kapan berakhirnya? Ketika bayangan sama panjang dengan bendanya. Nah, di antara dua waktu ini, maka itu waktu untuk sholat. Nah, itu ya. Namun kalau kita mendapati sholat berjamaah karena mukim, karena kita dekat dengan masjid, mendengar adzan, sehat, gak ada ubur, ya kita kerjakan berjamaah meskipun waktunya masih panjang. Itu meskipun waktunya masih panjang, ini jam asar nanti jam 3.14 misal, gitu ya. Artinya apa? Berhentinya waktu duhur langsung masuk waktu asar. Namun karena kita mendengar adzan, mukim, sehat dan lain sebagainya, ya kita kerjakan ketika mendengar adzan itu, kita datangi panggilan adzan, kita mengerjakan sholat berjamaah. Nah, yang dimaksud di sini di awal, di antara dua waktu ini, yaitu bagi orang-orang yang tidak wajib mengerjakan sholat berjamaah, seperti para wanita, seperti anak-anak kecil, ataupun orang-orang yang ada uzur tidak menghadiri sholat berjamaah. 6. Qala falatasihu sholatu qabla dukhuli waqtiha. Sholat tidak sah dikerjakan sebelum masuk waktunya. Nah, dan ini sepakat bahwasanya kalau belum masuk waktu tidak sah mengerjakan sholat. Karena itu hendaknya muadzin berhati-hati dalam adzan. Jangan sampai belum masuk waktu kemudian mengumandangkan adzan. Qala wala ba'da khurujihi, dan juga tidak sah setelah keluarnya waktu sholat. Yaitu apa? Waktu duhur dikerjakan asar atau dikerjakan di waktu maghrib, tidak sah. Illa li udhrin, kecuali karena udhur. Nah, di sini ada pengecualian, kecuali karena udhur. Seperti apa udhurnya? Seperti tertidur. Tidur jam 11, bangun jam 4. Nah, berarti sudah hilang waktu duhur tuh. Dia dapati waktu asar. Maka sholat duhur meskipun sudah keluar waktu duhur. Rasulullah SAW bersabda, mana ma'an sholatin onasiyaha fal yusolliha hina dhakaroha. Siapapun yang tertidur atau lupa mengerjakan sholat, yang tertidur dari sholat atau lupa mengerjakannya, maka kerjakan sholat tersebut ketika dia ingat. 6. Barakallahu fikum. Kecuali karena udhur, atau udhur yang tadi karena tidur ya, atau karena lupa misal. Barakallahu fikum. Yang keenam, ya, kita usahakan baca ringkas ya biar selesai. Yaitu selesai dari syarat sholat. Nanti pertemuan berikutnya semoga bisa membaca rukun sholat nanti. Nah, ya kita baca ringkas. Yang keenam, satrul aurati ma'al kudrati bisyai'in la yasiful basharata. Menutup aurat, menutup aurat disertai dengan kemampuan untuk menutupnya, bisyai'in, dengan sesuatu, yaitu pakaian, la yasiful basharata, yang pakaian tersebut tidak mensipati kulitnya, tidak mensipati badannya. Enam, artinya apa? Yang keenam ini adalah menutup aurat. Menutup aurat disebutkan diserai dengan kudro. Artinya apa? Kalau tidak ada kemampuan, maka sholat meskipun tanpa pakaian. Kalau memang tidak ada pakaian yang didapati, ya, seperti ya tadi, orang dikurung, ditahan tanpa pakaian, tanpa busana, dapati waktu sholat. Apa yang dilakukan? Ya, sholat tanpa busana. Nah, yang pakaian tersebut layasiful basarota, yang tidak mensipati kulitnya, yaitu bukan pakaian yang tipis, bukan pula pakaian yang tembus pandang, gitu ya. Nah, seperti misalkan memakai plastik, Ya, seperti ini nih. Bisa enggak dijadikan dibikin pakaian ini? Bisa jadi pakaian kan? Namun masih tembus pandang atau masih kelihatan dengan jelas ini. Nih, apa namanya ini? Apa namanya? Plastik apa ini? Ya, artinya plastik atau meskipun bukan plastik ya, seperti apa? Pakaian yang tipis yang masih terlihat kulitnya itu enggak sah. Nah, liqalihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum indah kulli masjid. Wahai anak Adam, wahai manusia, ambillah pakaian kalian, perhiasan kalian ketika setiap kali memasuki masjid. Nah, di sini ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwa menutup aurat dalam sholat melebihi menutup aurat pada pandangan. Jadi bab aurat dalam pandangan dan bab aurat dalam sholat ada sedikit perbedaan. Kalau dalam pandangan, aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Jadi kalau menutup pusar dan lutut sudah tertutup auratnya. Namun ketika sholat, apakah cukup menutup pusar dan lutut? Jawabannya dituntut lebih dari itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum indah kulli masjid. Zina di sini adalah pakaian perhiasan, yaitu pakaian yang terdiri dari ridak dan ijar, yang ada kain atas kain bawah. Nah, dan juga Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadukum walisa ala atikihi syai'un. Janganlah salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan tidak ada sesuatu pun pada pundaknya. Nah, menunjukkan apa? Anjuran untuk menutup aurat lebih dari aurat yang tadi disebutkan, pusar dan lutut. Nah, barakallahu fikum. Kalau auratir rajulil balig ma baina surah wa rukba. Dan aurat laki-laki balig adalah antara pusar dan lutut. Nah, ini aurat apa ini? Aurat pandangan kan? Adapun dalam sholat, maka dituntut lebih dari itu, lebih dari yang tadi dalam pandangan. Bagaimana kalau ternyata yang ditutup cuma pusar dan lutut saja, tidak menutup pundaknya dan semisalnya? Nah, sebagian ulama mengatakan sah, karena melebihi dari itu hukumnya afdhal, utama saja. Nah, berikut ya. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam li Jabir radhiyallahu an, karena sabda Rasul kepada Jabir radhiyallahu an, idza salaita fi thobin wahidin fa in kana wasi'an faltahib bih. Jika engkau salat pada satu kain, maka jika kain tersebut luas, faltahib bih, maka selimutkan kain tersebut. Wa in kana dhayyiqan fattazir bih. Jika kainnya sempit, maka bersarunglah. Yaitu apa? Sekedar dipakai di pusar sampai bawah. Jika luas, diselimutkan. Mengerti? Tahu kain yang untuk ihram itu kain, ya, thob. Kalau gamis atau komis itu berarti kain yang berpola. Nah, ini yang ada lengan. Nah, jika engkau sholat pada satu kain, maka jika kain itu luas, selimutkan. Artinya apa? Menutup badannya dari atas sampai bawah. Jika sempit, maka bersarunglah, yaitu jadikan saja sekedar sarung. Karena kalau dibungkuskan ke atas, mungkin nyampainya paha saja, lutut kelihatan, kan itu. Sehingga apa yang dilakukan? Turun ke bawah. Nah, sehingga diturunkan ke bawah ketika satu kain. Dan ini sangat jarang terjadi di zaman kita sekarang ya. Di zaman dahulu, di zaman para sahabat, sangat mungkin terjadi karena ada hadis yang menunjukkan demikian. Karena mereka banyak sekali yang miskin. Nah, wal aula wal afdal an yaj'ala ala atiqihi syai'an minatsyab. Dan yang paling utama, yang paling afdal adalah menjadikan kain, ada kain tertentu ditaruh di pundaknya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahar rajula an yusalliya fi thawbi laisa ala atiqihi min husayun. Karena Rasulullah SAW melarang seseorang sholat pada pakaian, pada satu pakaian yang di pundaknya tidak ada penutup kainnya, yaitu melarang dari sholat memakai pakaian yang pundaknya tidak tertutup. Wal mar'atu kulluha auratun ila wajhiha wa kaffayha. Dan perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, artinya ketika sholat semuanya ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Illa idza sholat amamal ajanib, kecuali jika wanita itu sholat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang asing. Ai ghairu mahram, yang bukan, ai ghairul maharim, yang bukan mahramnya. Fa innaha tughatti kulla shay'in, maka wanita ini menutup semuanya, yaitu menutup wajah dan juga menutup telapak tangannya. Nah, seperti sholat di masjid kita ini ya, masjid ini enggak ada ruangan khusus wanita kan? Kalau ada wanita umahat yang ikut sholat, lalu sholatnya misalkan di pojok sana, maka wanita ini menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Namun kalau ada tempat sholat yang seperti antum lihat di banyak masjid, ya ada tempat sholat kan tertutup, tidak terlihat oleh laki-laki dari tempat laki-laki, tidak terlihat, laki-laki tidak bisa melihat ke dalam tempat wanita, maka mereka buka, maka para wanita membuka wajah-wajahnya. Nah, dan yang lebih utama ketika itu yang barisan sop depan, kalau sudah ada penutupnya. Namun kalau nggak ada penutupnya, yang utama adalah sop belakang. Para wanita tersebut yang utama adalah di sop belakang ketika nggak ada penutup. Kalau ada penutupnya, yang utama adalah di sop depan. Ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan berkaitan dengan aurat di sini, ulama berselisih pendapat ya. Nah, tentang aurat wanita. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama membuka wajah dan kedua telapak tangan dan kedua kaki. Ketika sholat itu yang boleh dibuka, ketika sholat wanita itu boleh membuka wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Pendapat kedua. Nah, pendapat pertama ini pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah, termasuk dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat kedua yaitu hanya membuka wajah dan kedua telapak tangan saja. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, termasuk riwayat dari Imam Ahmad dan juga riwayat dari Abu Hanifah. Pendapat ketiga hanya membuka wajahnya saja. Dan ini pendapat kebanyakan ulama Hambali, ulama Hanabila. Nah, jadi ada yang berpendapat membuka wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki. Nah, pendapat siapa ini? Pendapat yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Abu Hanifah. Pendapat kedua membuka wajah dan kedua telapak tangan, yaitu madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan termasuk riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ketiga hanya membuka wajah, ini pendapat ulama Hambali, para ulama yang bermadhab Hambali. Nah, ulama Hanabila. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu auratun, wanita adalah aurat. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin ila bikhimar. Wanita adalah aurat, dan juga sabda Rasul, Allah tidak menerima salat wanita yang haid, maksudnya wanita yang sudah baligh, bukan wanita lagi haid kemudian salat, bukan. Allah tidak menerima wanita salat wanita yang haid, yang sudah haid, yaitu yang sudah baligh, kecuali dengan khimar, penutup. Nah, yang ketujuh, ijtinabu najasati fi badanihi wa thobihi wa buq'atihi ay maka nasolatihi, menjauhi najis pada badannya, pakaiannya dan tempatnya, yaitu tempat sholatnya, ma'al kudroh, disertai dengan kemampuan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkan, sucikan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu anil baul fa inna amata adabil qabri minhu. Nah, bersucilah kalian, jagalah diri kalian dari air kencing, yaitu ceboklah kalau pipis, karena kebanyakan azab penghuni kubur adalah karena sebab air kencing, yaitu tidak cebok. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, li Asma, kepada Asma, fidamil haid, kepada Asma tentang darah haid, yusibu thawb, yang darah ini mengenai pakaian. Tahutuhu thuma takrusuhu bilma, darah tersebut dikerik kemudian dikucek dengan air. Thuma tantahuhu, lalu disiram, diperas, disiram ya. Thuma tusoli fihi, lalu sholat dengan pakaian tersebut. Yaitu apa? Setelah pakaian tersebut bersih dari noda darah tadi. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad bala a'rabi bil masjid. Nah, ketika sang Arab Badui kencing di masjid, ariqu ala bolihi sijlan min ma'in, siramkan di atas air kencing yang tempat dia kencing di masjid tersebut seember air. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pakaian, badan dan tempat sholat harus bersih dari najis. Nah, yang kedelapan, istiqbalul qiblati ma'al qudrah, menghadap kiblat disertai dengan kemampuan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, fawali wajhaka syatrul masjidil haram, dan hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Wali hadis, dan karena hadis, idza qumta ila sholati fa'asbighil wudhu, maka sempurnakan wudhu. Jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakan wudhu. Fumastaqbalil qiblah, lalu menghadaplah kiblat. Nah, berkaitan dengan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah ya. Jika bisa melihat langsung, maka lihat Ka'bah, menghadapnya dengan melihat Ka'bah secara langsung. Jika terhalang oleh gedung atau gunung atau penghalang tertentu, maka mengarah ke arah Ka'bah tersebut. Termasuk yang jaraknya jauh seperti kita Indonesia, maka mengarah ke arahnya. Arahnya kemana? Arahnya ke arah barat, agak menyimpang, menyimpang ke arah utara ya. Nah, itu arahnya. Dan harus bersungguh-sungguh mencari kiblat ketika seorang itu mau sholat. Kalau sudah bersungguh-sungguh kemudian salah, sholatnya sah, itu menurut pendapat yang kuat. Jika tidak bersungguh-sungguh, dia langsung sholat tanpa mencari terlebih dahulu, maka jika arahnya salah, sholatnya tidak sah, harus diulang. Jika arahnya benar, maka dia sudah benar, tidak perlu diulang. Itu kesimpulan, di antara kesimpulan pembahasan berkaitan dengan kiblat. Nah, seperti yang terjadi di beberapa orang ketika singgah di hotel atau singgah di tempat tertentu yang tidak tahu masjidnya jauh, tidak tahu mana arah kiblatnya. Bahkan di situ ada musola, namun tidak ada tanda kiblatnya misal. Kan itu ada, seperti itu ya. Nah, gimana kita tahu? Bagaimana kita akan sholat? Tanya terlebih dahulu, bersungguh-sungguh mencari. Nanya orang setempat atau penjaganya atau yang semisalnya. Setelah dikasih tahu itu arahnya ke sana, sholat ke arah tersebut. Nah, namun jika hal itu tidak dilakukan, dia langsung sholat, ternyata arahnya salah, maka mengulang sholatnya. Gitu ya. Maka mengulang sholatnya. Jika arahnya tepat, tidak perlu mengulang sholatnya. Seperti apa? Masuk ke tempat sholat sudah ada sajadah mengarah ke arah sana. Dia berpikir ini kemungkinan kiblat, lalu dia sholat ke situ. Ternyata arahnya benar, ya udah nggak perlu mengulang sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Dan menghadap kiblat ini untuk sholat, semua sholat kecuali sholat di waktu khauf, peperangan, boleh tanpa menghadap kiblat. Kecuali sholat di atas kendaraan, boleh tanpa menghadap kiblat. Dan sholat di atas kendaraan ini untuk sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan, di atas mobil, di atas motor, pesawat dan yang semisalnya. Nah, dan utamanya dimulai dengan menghadap kiblat, lalu setelah itu ngikut kendaraan kemanapun kendaraan itu mengarah. Itu utamanya. Namun jika tidak bisa melakukan itu, maka boleh dari awal menghadap tanpa kiblat. Nah, seperti sholat khauf, sholat khauf, sholat di atas kendaraan ini yang dikecualikan, boleh tanpa menghadap ke kiblat. Nah, itu. Adapun selain itu maka harus menghadap ke kiblat. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah tersisa satu tentang niat. Nah, niat ini ada tanbih khusus sehingga diakhirkan. Kita akan melanjutkan pada pertemuan mendatang tentang satu syarat sholat, yaitu apa? Niat. Tentang niat ya. Lalu setelah itu insyaallah kita akan masuk ke masalah Robi'ah. membahas tentang rukun sholat. Diusahakan sudah ada fotokopian kitab sehingga antum bisa megang kitab. Nah, lebih baik lagi antum belajar bahasa Arab sama Ustaz Abdul Hadi atau sama Ami Ja'far. Antum belajar bahasa Arab karena sedikit banyaknya ketika belajar bahasa Arab akan mengerti ketika dibacakan kitab-kitab seperti ini. Nah, ada pertanyaan? Waktu udah mepet ya, nggak memungkinkan untuk bertanya. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekeliruan diingatkan untuk agar bisa diperbaiki pada kesempatan mendatang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.